buat saudara-saudara New Palapa seluruh Indonesia, area-area SNPI, koleksi VCD original New Palapa di toko-toko kaset terdekat di kota Anda. Dan juga jangan upload MP3 sama videonya New Palapa ya. Bye.